Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah memasuki bab maja'ana ba'du hadil ummah ya'budul awthan. Kita telah membaca ayat-ayat dan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga sebagian hadis. Baik, kita lanjutkan. Wali muslimin an Sauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawa liyal ardo faru'aitu masyariqoha wa magharibaha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zawa melipat, ya, menggenggam, melipat untukku bumi ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi tersebut. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuwiya liminha. Sesungguhnya umatku kekuasaannya, ini kerajaannya akan mencapai apa yang dilipat, yang diperlihatkan kepadaku dari bumi tersebut. Wa utitu al-kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar wal-abyad. Al-ahmar yang merah dan yang putih, maksudnya emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku mohon kepada Rabbku agar umatku tidak dikuasai oleh musuh, ya, selain dari diri mereka sendiri, jadi kaum muslimin sendiri, ya. Fa istabiha baydatahum. Ini aku mohon agar kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan orang kufar, ya, sehingga mereka menguasai baydatahum. Menguasai mana baydatahum, di antara mananya inti atau mayoritas kaum muslimin. Wa inna rabbi qala, dan sungguhnya Rabbku telah berkata, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu keputusan, sesungguhnya keputusan tersebut tidak bisa ditolak. Wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah. Sesungguhnya aku memberikan kepada umatmu, ini kepadamu, untuk umatmu, ya, mereka tidak akan dibinasakan karena sebab paceklik yang berkepanjangan. Wa la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fa istabiha baydatahum. Dan sungguhnya aku tidak akan menguasakan pada mereka kaum muslimin musuh selain dari diri mereka sendiri, dari kalangan kaum muslimin sendiri, yang mereka bisa menguasai mayoritas kaum muslimin, walau ijtama' alaihim min biaktoriha, walaupun musuh-musuh tersebut, ini orang kufar tersebut, berkumpul dari berbagai tempat, ini tidak akan mampu ya mereka menguasai kaum muslimin. Tetapi yang akan menguasai kaum muslimin adalah kaum muslimin sendiri ya, ini akan berperang sendiri mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai sebagian kaum muslimin membinasakan sebagian kaum muslimin yang lainnya. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Wa rawahu al-Barqani fi sahihihi, sebutkan al-Imam al-Barqani dalam sahihnya. Wa zada, di sana ada tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati al-immata al-mudillin, sungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku para imam, para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah, dan jika telah terhunus ya, pedang pada mereka, ini sama kaum muslimin, tidak akan diangkat pedang tersebut sampai hari kiamat, akan terus terjadi peperangan antara mereka. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mereka mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthana, dan sampai sekelompok dari umatku ini mereka menyembah berhala. Ini syahidnya dari bab ini. Wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna salasun, dan akan datang pada umatku ini 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya mengaku bahwasanya mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dalam keadaan aku adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrulllah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, mereka ditolong, tidak akan memudaratkan mereka orang yang meninggalkan mereka, yani tidak menolong mereka ya. Man khazalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang membiarkan mereka, mengacuhkan mereka. Hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datangnya perkara Allah, urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala. Min fawaid hadal hadis, min fawaid hadal hadis, di antara faedah hadis ini, anna Allah zawa li nabihi al-ardha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggenggam atau melipat untuk nabinya bumi ini. Wa ata biha ilaihi, kemudian dibawa kepadanya. Fara'a ma syariqaha wa magharibaha, kemudian nabi pun bisa melihat ya, bagian timur dan bagian barat bumi tersebut ya. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kaifiahnya kita tidak tahu, yang jelas beliau mengabarkan seperti ini. Kemudian faedah tsaniyah, anna ummatahu balagha mulkuha mazuwiya liyaminha lahu minha, bahwasanya umatnya kerajaannya atau kekuasaannya akan mencapai ya, tempat di mana tempat tersebut diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai bagian barat dan timur bumi ini. Sehingga para ulama menyebutkan kekuasaan Islam itu terbentang dari barat ke timur, tidak dari selatan ke utara. dan ini terbukti. Nah, kemudian asalisah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiyakan zaini al-ahmar wal-abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua perbendaharaan harta, ya, al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih. Hadani al-kanzani huma al-kunuz Kisra wa Qaisar, ya. Dua harta ini, ya, itu adalah kunuzu Kisra, ya, perbendaharaan Kisra, negara Persia, wa Qaisar dan Romawi. Wa huma adolat daulatani al-azimatani fi dzalika zaman. Keduanya adalah dua kerajaan yang besar, bahkan terbesar pada zaman tersebut. Ihdahuma mu'dhamu kunuziha az-zahab. Ya. Salah satu dari keduanya, ya, yakni Kisra, ya, Persia, itu hartanya, tumpukan hartanya, perbendaharanya adalah az-zahab, emas, ya. Sampai Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menguasai, ya, salah satu daerah yang dikuasai oleh Persia tersebut, dan beliau mendapatkan mahkota, ya, Kisra yang terbuat dari emas. Wa daulatul ukhra mu'dhamu kunuziha al-fiddah. Sedangkan, ya, Romawi, ya, Kaisar, ya, mayoritas harta yang mereka miliki adalah al-fiddah, perak. Nah. Kemudian anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu li ummatihi alla yuhlikaha bi sanatin bi amah. Ini alla yaj'al al-qahta 'aman 'alaihim hatta yuhlikahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Rabb-nya agar umatnya tidak dibinasakan oleh al-qahth, kelaparan, peceklik, ya, yang berkepanjangan sehingga membinasakan mereka semua. Da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu ala yuhlikahum bizalika. Nabi meminta kepada Allah agar kaum muslimin tidak dibinasakan dengan itu. Fa'atahu iyyahu, maka Nabi pun diberikan. Wa ma'na zalika annahu idza waqa'a al-jadabu fi mawadhi'a waqa'a al-khasab fi mawadhi'a ukhra. Maknanya kalau terjadi paceklik di suatu tempat, kelaparan di suatu tempat, ya, di Afrika misalkan atau di mana, ya, mesti di tempat lain, di belahan lain dari wilayah kaum muslimin ada tempat yang di sana subur, ya, makmur. Wa idza waqa'at ashidda fi mawadhi'a waqa'a raha fi mawadin ukhra. Kalau di satu tempat sedang mengalami perkara yang menyusahkan, ya, baik bencana pun banjir dan sebagainya, ya, maka di tempat yang lain dari tempat-tempat kaum muslimin ada tempat yang damai, yang nyaman. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah al-khamisah, yukhadu min qawlihi alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Dan tidak akan, ini kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh musuh, ya, selain dari dikuasai oleh diri mereka sendiri. Ya, kaum muslimin seluruhnya tidak akan dikuasai oleh orang-orang kufar. Yastabihu baydatahum, sehingga mereka, ya, kaum muslimin akan dikuasai secara umum keseluruhan. Dalilun sabitun, ini dalil yang sabit, ya. Wa huwa dhamanun minallahi li ummatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yuhlikahum bi aduwin yastabihu baydatahum. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, mereka tidak mungkin binasa ya, karena sebab dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan orang kufar. Wal baydah ya al asl. Mana baydah ya, di antara maknanya ada al asl disebutin oleh Syekh Ahmad di sini ya, intinya, inti dari kaum muslimin tidak akan terkuasai. Wa ka'anna al asla fi mautin hadhil ummah hiya ardul haramain. Dan sepertinya ya, inti dari tempat umat ini, pusat dari umat ini adalah negeri haramain ya. Wa li hadza jaa fil hadis, sehingga datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sungguhnya Islam ini datang dalam keadaan gharib, asing, dan akan kembali dalam keadaan asing pula sebagaimana ketika awalnya. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayatu fi juhriha. Dan Islam ini terlindung ya, di antara dua masjid. Akan selamat, akan terlindung di antara dua masjid. Sebagaimana ya, seekor ular, dia akan terlindung di lubangnya. Kemudian juga diambil dari hadis tadi, yukhadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbi qala ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an la yuraddu. Wahai Muhammad ya, sungguhnya jika aku telah menetapkan suatu ketetapan, tidak mungkin tertolak ya. Ila qawlihi yuhliku ba'duhum ba'dan ya. Fi hadza dhamanun minallahi bi adami taslitil al-qahti 'alaihim ya. Pada lafaz ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum muslimin tidak akan musnah ya, gara-gara kelaparan atau paceklik. Aw taslitul aduwi alaihim tasliton yantahi bikaunhi yasbi ba'dhum ba'dhan, atau kaum muslimin akan musnah binasa ya, akan habis ya, karena mereka ditawan ya. Wahyuliku ba'dun ba'dun ya. Aw annal murad an at-taslit sayakunu min ba'dihim ala ba'din. Atau yang dimaksud di sini ya, kaum muslimin ya, sebagian dari mereka akan menguasai sebagian yang lainnya. Masih sama kaum muslimin. Wa ana rabbal fi alahu qad dhamana li nabihi alayusallitu alaihim qahtan amman yuhlikuhum wa alayusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim ay hum alyahudu wan nasara wa ghairuhum min ashabil milal alkufriyah. Ini Allah telah menjamin kaum muslimin tidak akan binasa, tidak akan habis karena sebab kelaparan atau paceklik yang panjang, demikian juga karena sebab dikuasai oleh musuh mereka ya, yaitu orang Yahudi dan Nasara dan yang lainnya dari agama-agama kekufuran ya. Ini tidak akan habis ya. Kaum muslimin akan dikuasai oleh mereka sendirinya, sebagian kaum muslimin membinasakan kaum muslimin yang lainnya. Wa fi riwayat al-Barqani, sebutkan dalam riwayat al-Barqani, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Barqani juga. Nah, al-Barqani Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib al-Khawarizmi al-Syafi'i. Nah, sebutkan dalam sahihnya. Wa zada, dan ada tambahan dalam riwayat beliau, wa inna ma akhafu ala ummati al-immah, al-immatul mudillin. Sungguhnya yang aku takutkan atas umatku para immah yang sesat, imam-imam yang sesat. Wa aqul, kata Syekh Yahya, innal a'immata al-mudillin man nasabu anfusahum li da'wah. Para imam-imam yang sesat, orang-orang yang mereka menegakkan dakwah, ya. Wahum qad taraku at-tauhid, dalam keadaan mereka meninggalkan tauhid, mereka melakukan dakwah, ya, berdakwah kata mereka, tetapi meninggalkan tauhid. Wa syar'u li atba'ihim at-ta'abud bil bid'ah. Mereka mensyariatkan bagi para pengikutnya beribadah dengan berbagai kebid'ahan. Wa minal a'immatil al-mudillin man syar'u litulabil ilmi takfira ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para imam-imam penyesat adalah orang yang mensyariatkan kepada para thalabul ilmi untuk mengkafirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki faham takfir, ya. Wa wulatil amri, dan juga mengkafirkan waliul amr wal ulama dan para ulama. Wa hadza kulluhu hasilun, ini semuanya terjadi, ya. Ada bahkan banyak, ya, para dai, ya, yang di antara ajaran mereka adalah takfiru al ummah, bahkan sebagai memang salah satu ajaran inti mereka, ya, ajaran takfir ini. Wa in haula'i la min al-a'immatil mudillin alladziina yukhalifuna nahja syari'. Mereka adalah para imam-imam kesesatan yang menyelisihi syariat ini. Bal nahjar rusul jami'an wa huwa al-bad'u bit tauhid. Bahkan menyelisihi jalannya para rasul seluruhnya. Ketika para rasul berdakwah mulai dengan tauhid. Mereka ada yang memulai dengan mementingkan perkara khilafah, penegakan hukum Islam dan sebagainya. Wal haqiqah anna manhajal ikhwanil muslimin wasururiyah wal qutbiyah huwa asluhu mutaghalghalun min manhaji Jamaluddin al-Afghani. Hakikatnya, ya, kemudian beliau berbicara tentang masalah ikhwanil muslimin, ya, manhaj ikhwal muslimin sururiyah, ya, yang sama juga serapannya dari ikhwal muslimin, ya, hanya saja muncul awalnya di Saudi. Wal qutbiyah, manhajnya qutbiyah, Sayyid Qutb, semua itu asalnya adalah merupakan serapan dari ajarannya Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani. Hadzal rajul tahumu haulahu syukukun min nahyataini. Orang ini, ya, berputar padanya, pada orang ini dua hal, ya. Anahiyatul ula yadhhar wal yazubillah annahu kana yad'i asya laysat lahu wala hiya haqiqatan fihi. Yang pertama, nampak waliyadzubillah, dia mengaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya. Ya. Walahiyah hakikatan fihi, bahkan tidak memiliki hakikat. Balhuwa ittasolabil masuniyah, ya. Dia mengaku sebagai orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada Islam dan sebagainya, malah enggak ada sama sekali, ya, menganggap diri sebagai revolusioner atau revolusi pembaharu dan sebagainya, tidak ada padanya. Bahkan orang ini kesambung dengan Al-Masuniyah, ya, organisasi Freemasonry, ya. Wantadu ma fiha wa tilmidhuhu Muhammad Abduh. Ya. Dia menjalankan organisasi ini dan demikian juga muridnya Muhammad Abduh. Wa huwa ladzi jaa bi hadzal madzhab. Wa huwa ladzi jaa bi hadzihi al-madzahib al-munharifah. Dialah yang membawa mazhab yang menyimpang ini. Fal i'tizal madzhabuhu. Demikian juga Mu'tazilah menjadi mazhabnya. Wal Mu'tazilah wal Khawarij sawa. Mu'tazilah dan Khawarij sama dalam beberapa sisi, ya. Ya. Dalam beberapa sisi terkhusus terkait masalah takfir al muslimin. Lakin ahlul i'tizal lam yusarrihu bil kufri, hanya saja orang yang berpaham Mu'tazilah tidak terang-terangan mengkafirkan ini ashabul kabair, ashabul kabirah, para pelaku dosa besar. Ya. Walakinnahum qalu inna sahibal kabirah fi manzilati bainal manzilataini. Hanya saja mereka mengatakan pelaku dosa besar itu berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan di dunia, ya, di dunia. Mu'tazilah beranggapan bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, bukan seorang muslim tapi tidak juga orang yang kafir di dunia. Ya. Sehingga mereka mengatakan fi manzilatin baina manzilataini. Adapun Khawarij mereka mengatakan sahibul kabirah kafir di dunia, dihukumi kafir. Wa fil akhirah yakununa mukhalladina finnar ay ashabal kabair. Sedangkan di akhirat mereka kekal di neraka. Ini para pelaku dosa besar. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Demikian juga Khawarij. Kalau di akhirat dihukumi sama, ya, kekal di neraka. Adapun Ahlus Sunnah, para pelaku dosa besar adalah mereka kaum muslimin. Tentu dengan kefasikannya atau dengan kemaksiatannya, tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Ya. Adapun di akhirat, jika mereka meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa tersebut, semuanya tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Insya azabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala Allah mengazabnya sesuai dengan dosa yang dia miliki, ya. Kemudian setelah selesai azab tersebut Allah angkat dia ke dalam jannah. Wa insya rahimahu wa najahu minan nar. Kalau Allah berkehendak, walaupun dia miliki dosa yang dia belum bertobat ketika di dunia, Allah akan ampuni dia. Tanpa diazab. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. An-nahiyatu asaniyah, sisi yang kedua dari Jamaluddin Al-Afghani ini, yadhhar annahu syi'iyun. Dia menampakkan bahwasanya dia adalah syi'iyun, orang Syiah, ya. Atau orang yang membela Syiah. Izalika tajidu annal ikhwanal muslimin ra'isuhum wa da'iyah wal muqarriru li hadzal manhaj wal mu'assis lahu kana yad'u ila taqarrubi baina ahli sunnah wal syiah. Oleh karena itu kita dapati ikhwanul muslimin, karena sangat erat kaitannya ikhwanul muslimin dengan Jamaluddin Al-Afghani ini, ya. Artinya ikhwanul muslimin banyak menyerap, ya, ajaran-ajaran mereka dari manhajnya Jamaluddin Al-Afghani. Kita dapati ikhwan muslimin bahkan pemimpinnya, ya, para dai-nya, bahkan pendirinya, mereka menyeru kepada at-taqarrub bain ahli sunnah wa syiah, menyeru kepada, ya, pendekatan atau persatuan antara ahli sunnah dan syiah. ma'ama inda syiah min umurin fadhi'ah waliyadzubillah. Dalam keadaan syiah memiliki perkara-perkara yang busuk, ya, yang rusak. Nas'alullah al-afu wal-afiyah min zalika. Za'muhum anna Jibril kanat arisalatu ila Ali bin Abi Talib fa'akhtha fiha. Mereka meyakini bahwasanya Jibril, ya, itu telah salah memberikan risalah. Ya. Ketika risalah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah, yang benar kepada Ali, kata mereka. Ya. Wa du'aha ala Muhammadin, ya. Risalah yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib itu Jibril salah memberikan. Malah meletakkannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min zalika za'muhum fi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma annahuma muktasaban. Demikian juga keyakinan mereka bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya adalah orang yang kena ghasab kekuasaan, mencuri kekuasaan, ya. Menganggap bahwasanya itu adalah haknya Ali. Wa takfiruhum lis sahabah, demikian juga takfir mereka terhadap para sahabat atau mayoritas sahabat, wa ma asbaha dzalika, dan yang lainnya. Fal muhim anna hadhil aqidah mutaghallalatun min hunak wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Yang jelas akidah mereka itu berasal atau datang dari sana, dari ajarannya Jamaluddin Al-Afghani, yang sebagian orang menganggapnya sebagai pahlawan. Yukhadu min qawlihi la taqumu sa'hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Juga diambil dari hadis ini, dari lafaz tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, sekelompok dari umatku ini mereka mengikuti kaum musyrikin. Ma aktsaru man lahiqal bil musyrikin wal mulkhidina fi hadha zaman wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak, ya, bahkan kaum muslimin yang mengikuti kaum musyrikin, mengikuti orang-orang yang mulhid. Kemudian yukhadu min qawlihi hatta ta'budu fi amun min ummati al-awsan. Tidak akan terjadi kiamat sampai sekelompok dari umatku mereka menyembah al-awsan, ya, berhala. Ana ibadat al-awsan fi buldan muslimin kasirah. Peribadatan terhadap berhala di negeri kaum muslimin banyak sekali. Fakam min awsanin fi buldanil muslimina fa fi misra qabul badawi wal husain usaida zainab wa ghairuhum. Di Mesir diibadahi sana kuburan al badawi, al husain, asaida zainab dan yang lainnya. Wa fil yaman, ya, Ibnu Ulwan wa ghairuhu dan yang lainnya. Wa fi buldan akhar, di negeri yang juga sama. Kullu baladin fiha mashhadun yu'badu min dunillah ma'ada Saudiyah. Hampir setiap negeri muslimin di sana ada, ya, monumen atau yang semisalnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, selain Saudiyah, alhamdulillah. Fa hadhihi al-mashahid tu'tabaru awsanan. Ya. Patung-patung atau monumen-monumen ini dianggap, ya, termasuk juga awsan, ya, berhala. Li'annaha ubidat min dunillah wa hiya mutabarun tawagit kadzalik, karena diibadahi, ya. Kalau dulu mungkin diibadahi secara fisiknya, ya, la ta'uzza. Kalau sekarang tuh diibadahi secara ruhi. Ada patung tokoh siapa, Lenin misalkan, ya, dipuja. Kenapa? Karena ruhnya dia, karena apa namanya itu mazhabnya dia, ya, seperti itu. Mungkin tokoh kita juga misalkan terkenal sebagai apa, dibuat patung, ya, diibadahi, diagungkan. Nah, bukan secara fisiknya saja, tapi karena masalah isi ruhiyahnya. Ya. Yukhadu min qawlihi wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna salasun. Kulhum yazumu annahu nabiyun wa anna khatamun nabiyin. La nabiyya ba'di. Dan akan datang pada umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku bahwasanya dia adalah nabi dan aku adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahku. Anahu qad waqa fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam isnani minarijal idaiya an-nubuwah wa huma al-aswad al-ansi wa musailam al-kazzab. Pada zaman nabi saja sudah ada ya, dua orang laki-laki yang mengaku memiliki nubuwah, Al-Aswad Al-Ansi dan Musailamah Al-Kazzab. Kilahuma qad kutila, dua-duanya telah terbunuh walhamdulillah. Wa mar'atun yuqalu laha sajjah idda'at an-nubuwah aidan. Demikian juga ada seorang wanita mengaku sebagai nabi, namanya Sajjah. Ya, Sajjah. Ya. Tsumma innaha tabat, kemudian dia bertobat. Nah, walhamdulillah. Wa man tattaba'a tarikh fasayajidu asyai'a katsira min hadza. Barang siapa yang mengikuti melihat tarikh ya, maka dia akan dapati banyak ya, orang yang mengaku nabi ya, di antara yang terkenalnya zaman kita mungkin Mirza Ghulam Ahmad ya, atau di Indonesia yang wanita siapa ya, udah meninggal tuh Eden ya, Elia Eden. Atau yang di Bandung itu siapa? Laki-laki itu. Banyaklah. Kemudian qauluhu wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq mansuratun la yadurhu man khadalahum hatta yati amrulllah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ya. Kelompok yang berada di atas kebenaran, mansurah ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurhu man khadalahum, tidak akan mudaratkan orang yang meninggalkan mereka, merendahkan mereka, mengabaikan mereka sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadhihi ta'ifah qad qala ahlul ilmi innahum ahlul hadis. Kelompok ini berkata para ulama, mereka adalah ahlul hadis, ashabu manhaj as-salafi, ya. Pemilik manhaj as-salafi. Dan janji Allah pasti ya. Kelompok yang akan ditolong dan tidak akan memudaratkan ya, orang yang musuhi mereka, yang biarkan mereka. Sehingga kalau kita yakin di atas al-haq, kebenaran ya, tidak perlu bersedih, tidak perlu galau ya. Kalau misalkan merasa dizolimi atau merasa dilecehkan, kalau memang alal haq ya, tidak akan memudaratkan dia, tidak akan menjatuhkan dia. La yadurhum man khadalahum ya, ini tidak akan memudaratkan dia, sehingga tidak butuh berbagai upaya pembelaan yang berlebihan, yang melampaui batas ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.